Sewurasa uga ana nalika nyawang sliramu saka mata trenyu dodo jatining aku ketaman asmara eling tansah eling esemu pepujaning atiku angen rasa ing jroning ati muka iso dadi siji.